السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين يا حرمتي، kita lanjutkan kajian kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, sampai pada bab minasyirki al-isti'adah bighairillah, termasuk kesyirikan beristi'adah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah, babun minasyirki al-isti'adah bighairillah, bab termasuk kesyirikan beristi'adah meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wal isti'adah maknanya al-iltija'u wal-i'tisam, bersandar atau berpegang. Walihada yusammal musta'ad bihi mu'adhan mumalja'a, oleh karena itu yang dimintai perlindungan disebut dengan mu'adhan au malja'an, tempat bersandar, tempat berpegang, tempat berlindung. Fal'a'id billah, seorang yang meminta perlindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala, qad haraba mimma yu'dhihi au yuhliku, seorang yang berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala, beristi'adah, adalah orang yang lari dari apa yang menyakitinya, atau apa yang akan membinasakannya, atau apa yang ditakutinya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Larinya kepada Allah, ila rabbihi wa malikihi, kepada pemiliknya, kepada Rabbnya, kepada pemeliharanya. Wa'tasama bihi wastajar, berpegang kepadanya dan meminta perlindungan kepadanya dan bersandar kepadanya. Wa hadha tamthil, dan ini masih merupakan tamthil, ini hanya sebuah permisalan, berpegang, bersandar, iya kan? Masih sebuah permisalan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun yang dimaksud dari isti'adah adalah sesuatu yang lebih luas dari itu. Kata beliau rahimahullah, wa illa fi ma yaqumu bil qalbi min al-iltija'i ila Allah wal-i'tisami bihi wal-i'tirah baina yaday rabb wal-iftiqar ilayhi wa tadallul lah amrun la tuhitu bihi al-ibarah. Kalau tidak demikian, kalau tidak kita katakan itu tamthil, maka sungguhnya apa yang ditegakkan atau apa yang ada pada hati dalam penyandaran kepada Allah, dalam berpegang pada Allah, atau melemparkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan dirinya kepada Allah, waliftiqar dan merasa butuh kepada Allah, watadallu dan merendah di hadapannya, merasa bahwa dia enggak akan bisa selamat tanpa pertolongan dari Allah, ini adalah perkara yang la tuhitu bihil ibarah, enggak bisa diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan, enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya saja dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kalau seseorang ingin selamat biasanya memegang sesuatu, maka dikatakan berpegang. Atau ketika orang ingin selamat dari satu bahaya besar, dia menyandarkan dirinya pada sesuatu. Atau dia berlindung, bernaung di balik sesuatu. Maka itu semua ungkapan-ungkapan yang maknanya mengharapkan pertolongan agar dia tidak celaka, tidak binasa. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid bahwa itu hanya tamtsil, permisalan-permisalan, berpegang, bersandar, bernaung, tetapi apa yang ada dalam hati ini yang dia inginkan dari Allah adalah sebuah perkara yang sangat besar, sangat butuhnya, sangat inginnya. Dia merasa bahwa dia enggak ada apa-apanya tanpa pertolongan dari Allah. Dia lemparkan dirinya di hadapan Allah. Dia merasa lemah, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa butuh, yang sangat butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya ikhwani fillah na'azakumullah, perkara-perkara yang la tuhitu bihil ibarah. Perkara yang enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Barakallahu fikum. Dan kalimat isti'adzah dari kata a'ud juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya yang lain, Ighatsatul Lahafan. Bahwa kalimat isti'adzah dari kata a'udz. A'udz artinya juga menempel pada sesuatu. Sebagaimana dikatakan dalam ucapan orang Arab bahwa khairul lahmi a'udzuhu. Daging yang paling bagus, yang paling enak itu yang nempel di tulangnya. Dikatakan a'udzuhu pakai ain, waw dan dal, a'udzuhu. Artinya daging yang paling baik adalah yang a'udz, yang nempel di tulangnya. Berarti secara bahasa kalimat a'adza atau isti'adza maknanya adalah ingin untuk tetap bersama Allah Subhanahu wa taala, ingin tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tetap bersandar kepadanya, melekat kepadanya, nempel kepadanya, dan itu semua hanya tamtsil. Hanya tamtsil. Wa illa barakallahu fikum, tidak bisa dan tidak mampu kita memegang, berpegang pada Allah. Kalau memegang dengan makna sesungguhnya, tentunya tidak mungkin. Maka ini ikhwan fillah na'azakumullah hanya ungkapan yang maknanya kita meminta perlindungan. Qala Ibnu Katsir, al-isti'adzah hiya lil-iltija' ila Allah ta'ala wal-iltisaq bi janabihi min syarri kulli dzi syarr. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang namanya isti'adzah adalah menyandarkan diri kepada Allah dan melekat di sisinya, menempel di sisinya, min syarri kulli dzi syarr, untuk berlindung dari kejelekan segala makhluk yang memiliki kejelekan. Wal iyadu yakunu li daf'i syarr wal iyadu li talabil khair. Mana iyad adalah berlindung dari kejelekan-kejelekan, dari makhluk-makhluk yang memiliki kejelekan. Sedangkan liyad dengan lam, li talabil khair, untuk mencari kebaikan-kebaikan. Demikian kata Ibnu Katsir rahimahullah. Wal iyad wal liyad. Berbeda lam dengan ain. Tapi kemudian dia dalam keadaan dengan dal dan mu'tal al-wasat. Mu'tal memiliki huruf illah di tengahnya. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah, wa hiya minal ibadat allati amara Allah ta'ala ibadahu biha. Dan isti'adzah adalah termasuk ibadah yang Allah perintahkan kita untuk beribadah dengannya. Ibadah yang Allah perintahkan kepada para hamba-hambanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samii'ul 'aliim. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat ke-36, wa imma yanzaghannaka syaithan yanzaghannaka minasy syaithan, dan bisa jadi syaitan akan menggoda engkau, nazghun, dengan satu godaan, dengan satu fitnah. Fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas samii'ul 'aliim. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah perintahkan dengan kalimat fasta'iz, hendaklah berlindung. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, seorang yang meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati, sesungguhnya dia sedang beribadah. Belum dia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala permintaannya, dia sudah mendapatkan pahalanya. Artinya dia adalah seorang yang abid, yang beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah dalam bentuk isti'adzah. Wa amsalu dzalika fil Qur'ani katsir, dan ayat-ayat yang memerintahkan untuk berlindung sangat banyak. Qul a'udzu birabbil falaq, atau qul a'udzu birabbin nas, atau kalimat yang mirip dengan ini, fasta'id billah, itu pun ada beberapa ayat. Barakallahu fikum. Yang semuanya memerintahkan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meminta perlindungan kepadanya. Diperintahkan kita untuk meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak meminta perlindungan pada yang lain. Fama kana ibadatan lillah, fasarfu li ghairillahi syirkun. Kalau ini adalah ibadah, maka diarahkan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Faman sarafa syai'an min hadhihi al-ibadat li ghairillah, faqad ja'alahu lillahi syarikan fi ibadatihi. Maka siapa yang memberikan sedikit saja dari ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Berarti dia menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dalam beribadah kepadanya. Wa naza'ar-rabb fi ilahiyatihi, dan berarti dia menyaingi, menandingi Allah dalam keilahannya. Berarti menganggap adanya ilah-ilah lain, padahal tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. A ilahun ma'allah. Kama anna man salla lillahi wa salla li ghairihi yakunu 'abidan li ghairillah. Sebagaimana seorang yang beribadah kepada Allah dengan salat, dan dia salat juga untuk selain Allah, maka dia berarti beribadah kepada selain Allah. Dan Allah tidak terima ibadahnya. Dia salat kepada Allah, salat juga kepada selain Allah, maka tidak diterima seluruhnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala aghna syuraka 'ani syirk. Allah paling kaya di antara seluruh sekutu-sekutu. Maka kata Allah, "Faman asyraka bihi ma'i taraktuhu wa syirka." Siapa yang menyertakan bersamaku ilah yang lain dalam ibadah tersebut, maka aku tinggalkan, aku biarkan ibadahnya dia. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wala farqa kama sayati taqriruhu qariban insyaallah. Dan ini tidak beda dengan isti'adzah, salat kepada selain Allah syirik. Isti'adzah kepada selain Allah syirik. Subhanallah. Beliau rahimahullah mempermisalkan dengan permisalan yang lebih jelas. Ketika mereka, sebagian manusia, merasa dirinya muslimin tetapi meminta perlindungan kepada tempat keramat, kepada pohon keramat, kepada batu keramat, kepada benda-benda, dikatakan syirik marah. Tapi kita tanya sekarang, kalau ada yang sholat tapi tidak kepada Allah, syirik atau enggak syirik? Kalau sholat sujud ruku kepada selain Allah, ya syirik jelas. Maka kamu katakan isti'adah juga ibadah, sama seperti salat. Salat ibadah, isti'adah juga ibadah. Sujud ruku adalah ibadah, maka demikian pula isti'adah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memberikan isti'adahnya kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, sama dia dengan orang yang salat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La farqa, enggak ada perbedaan. Kama saya ati taqriruhu qariban, sebagaimana akan datang nanti ketetapannya sebentar lagi insyaallah. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, dan bahwasanya ada rijalun minal insi, ada beberapa sosok-sosok dari manusia, ya'udhun, mereka berlindung kepada sosok-sosok dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, akhirnya menambah mereka sombong. Dalam tafsir yang lain, menambah mereka dosa. Disebutkan dalam syarahnya, dalam tafsirnya, ucapan Ibnu Katsir rahimahullah. Qala kama nara anna lana fadlan 'alal ins li'annahu kanu ya'uduna bina. Di antara bentuk rahaq, di antara bentuk rahaq, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ai kama nara, sebagaimana kita lihat, mereka merasa lihatlah kita, kana lana fadlan 'alal ins, kita berarti memiliki keistimewaan, memiliki fadl di atas manusia, kata jin-jin tersebut. Li'annahum kanu ya'udzuna bina, karena mereka berlindung kepada kita, berarti kita lebih dari mereka, berarti kita begini, berarti kita begitu. Disinilah sombongnya, dan inilah yang dikatakan fazaduhum rahaqa. Berarti yang menyebabkan jin-jin tadi bertambah sombong adalah mereka kaum musyrikin, mereka para dukun-dukun yang meminta perlindungan kepada jin. Maka jin tadi tambah kurang ajar, tambah sesat, tambah dosa, karena mereka merasa lahum fadl alaina, merasa lebih. Alhamdulillah, yahdikumullah sahibah. Alhamdulillah. Yaitu ketika manusia-manusia di zaman jahiliyah, idza nazal wadiyan makanan muhishan, ketika mereka singgah di satu lembah atau di tempat yang menakutkan, kama kanat adatul arabi fi jahiliyatiha, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab di zaman jahiliyah, mereka ya'udzuna bi'adzimi dzalikal makan, mereka berlindung kepada tokoh besar di tempat itu dari kalangan jin. Minal janni an yusibahum syai'un bisu, agar jangan sampai mereka tertimpa kejelekan-kejelekan di tempat tersebut. Ini kebiasaan jahiliyah. Kalau masuk ke tempat atau ke lembah yang menakutkan, atau ke tempat yang mengerikan, tempat yang mereka katakan angker, maka mereka berkata, a'udhu bisayyidi hadhal wadi min sufaha'i qawmih, aku berlindung kepada tokoh terbesar penghuni dari lembah ini, aku berlindung kepadanya dari kejahatan-kejahatan anak buahnya. Qanibirina azakumullah, dianggap sama seperti kalau kamu takut dari preman-preman pasar, cari pimpinannya, minta perlindungan kepada pimpinannya, selesai. Qanibirina azakumullah berbeda. Kalau dia berlindungnya kepada jin-jin tadi sama sombong, bahkan bisa jadi akan tambah mengganggu, tambah menakut-nakuti, agar terus berlindung kepadanya, agar terus meratap, berlindung, bahkan menyembahnya. bahkan kemudian meminta sesajian-sesajian, bahkan terus meminta korban-korban, kamu kalau mau selamat, berikan aku ini, berikan aku itu. Dan ikhwan ibn a'azakumullah, ini adalah kesombongan, dan inilah yang dikatakan rahaqa, fazaduhum rahaqa. Berkata Mujahid, wa dhalika anna rajul al-arabi kana idha amsa biwadi qafrin wa khafa ala nafsih. Yang demikian karena ketika seseorang Arab dulu, jika dia berjalan di sore hari atau di malam hari di satu lembah yang gersang, yang enggak ada apapun, khafa ala nafsih, kemudian dia mengkhawatirkan dirinya, maka dia akan berkata, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumih yuridu kabiral jin. Aku berlindung kepada sayyidnya lembah ini, yang dimaksud adalah jin, dari sufaha'i qaumih, dari kejahatan anak buahnya. Yuridu bihi kabiral jin, yang dimaksud olehnya adalah kabiral jin. Maka berarti ini berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang diberantas, ini yang dilarang, dan ini yang dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Peninggalan-peninggalan jahiliyah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sampai saking sombongnya mereka, ingin disembah, ingin diibadahi. Enggak cukup kalau cuma doa, sujud kata mereka. Enggak cukup kalau kamu cuma mengucapkan kalimat-kalimat perlindungan, ruku kepada kami. Maka mereka ketika menuruni lembah, mereka ruku dan meniatkan untuk menghormati Sayyid Hadzal Wadi. Bahkan ditambah lagi dengan berbagai macam permintaan-permintaan yang haram. Permintaan-permintaan yang haram dilakukan oleh seorang muslim. Qul inna a'udzubikumullah, diminta agar melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala Mujahid, berkata Mujahid, kanu idza habatu wadiyan yaqulun, mereka kalau menuruni lembah, mereka berkata, na'udzu bi'azimi hadzal wadi, kami berlindung kepada pembesarnya atau kepada sayyidnya, tokoh lembah ini, penjaga lembah ini. Fazaduhum rahaqa, akhirnya menambah mereka rahaqa. Apa rahaqa kata Mujahid rahimahullah? Qal zadul kuffaru tughyana, mereka bertambah kufur dan bertambah melampaui batas. Rawahu Abdul Ibn Humaid, diriwayatkan oleh Abdul Ibn Humaid rahimahullah, min al-Mundhir wa Ibn al-Mundhir, dan diriwayatkan pula oleh Ibn al-Mundhir. Qala Ibn al-Kathir, berkata Ibn al-Kathir rahimahullah, lamma ra'atil jinnu anna al-insa ya'uduna bihim min khawfihim minhum zaduhum rahaqa. Ketika jin-jin tadi melihat bahwa manusia berlindung kepadanya, bahwa manusia meminta perlindungan kepada mereka karena takutnya mereka kepada jin-jin tersebut, zaduhum rahaqa, akhirnya mereka bertambah sombongnya atau bertambah rahaqa. Kata Ibnu Katsir, ay khaufan wa irhaban wa dha'ra, justru jin-jin tadi menambah mereka takut. Ini agak sedikit berbeda tafsirnya dengan yang tadi, tetapi maknanya sama. Bahwa jin-jin tadi bertambah sombong, bertambah kufur, bertambah tughyan, melampaui batas, dan akhirnya mereka justru menambah ketakutan kalian. Menambah ketakutan manusia. Ketakutan mereka yang berlindung tadi. Begitu mereka berlindung, meratap, aku berlindung kepada tokohnya, kepada pimpinan jin di lembah ini, dari kedakalan anak buahnya, maka jin-jin tadi tambah sombong dan kemudian mengganggu. Zaduhum khaufan wa irhaban wa dha'ra, dibikin tambah angker tempatnya. Tiba-tiba ada suara ini, ada suara itu. Tiba-tiba ada bayang-bayang ini, bayang-bayang itu. Tiba-tiba ada kejadian ini, kejadian itu, agar mereka tambah takut. dan tambah berlindung kepada mereka. Dan mereka barakallahu fikum sama sekali tidak memberikan kebaikan, tidak membantu, tetapi sebaliknya. Zaduhum rahaqa hatta yabqau ashadda minhum makhafatan, agar mereka bertambah takutnya kepada jin-jin tadi. Wa aktsaru ta'awudan bihim, dan akhirnya kena tambah takut, tambah berlindung kepada jin-jin tersebut. Kama qala as-Suddi, sebagaimana dikatakan oleh as-Suddi, kana ar-rajulu yakhruj bi ahlihi, kata as-Suddi, pernah ada seseorang yang berangkat atau keluar bersama keluarganya. Fa ya'til arda fa yanziluha, kemudian dia datang ke satu lembah, dia singgah di situ. Fa yaqulu, kemudian berkata, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi minal jin, aku berlindung kepada sayyidnya lembah ini dari kalangan jin. An udarra fihi aw mali aw waladi aw mashiyati, agar jangan sampai tertimpa madarat pada diriku, pada hartaku, pada anakku, atau pada hewan ternakku. Fa idza 'adza bihim min dunillah, ketika mereka berlindung atau ketika orang tersebut berlindung kepada selain Allah, rahaqathumul jin al-adha 'inda dhalik, maka jin tadi semakin bertambah jeleknya, mengganggu dan kemudian memberikan berbagai macam adha, gangguan-gangguan kepada orang tadi. Demikian dikatakan oleh Suddi, bahwasanya ketika ada orang yang berlindung malah diganggu. Kenapa? Supaya tambah berlindung, supaya tambah takut. Wa dzakara 'an ibni abi hatim bi sanadin ila ikrimah nahu dzalik, diriwayatkan pula oleh ibnu abi hatim dengan sanadnya kepada ikrimah nahu dzalik, yang seperti itu pula. Wa qad ijma' al ulama, dan para ulama telah sepakat ijma' ala annahu la yajuzu al isti'adzah bi ghairillah, telah sepakat seluruh para ulama haramnya, syiriknya meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ibn na'azakumullah wa qala mula Ali al-Qari al-Hanafi, bahkan berkata salah seorang dari tokoh ulama dari kalangan Ahnaf, padahal qala ibn na'azakumullah dari kalangan Ahnaf banyak, lebih banyak daripada apa yang kita saksikan dari kalangan orang-orang yang mengaku Syafi'i. Dari kalangan Ahna lebih banyak orang-orang yang merupakan kuburiyun, meminta perlindungan pada kuburan keramat, kuburan wali, kuburan tokoh mereka dan seterusnya. Maka dibawakan salah satu tokoh dari mereka yang mereka anggap bahwa itu tokoh Ahnaf, atau mereka anggap bahwa mereka, diri mereka, golongan yang mengikuti Ahnaf. Qala la tajuzu, kata beliau, mula Ali al-Qari, la tajuzu isti'adha bil jinni, tidak boleh meminta perlindungan kepada jin. Faqad dhammallahu al-kafirin, karena Allah Subhanahu wa taala telah mencerca orang-orang kafir ketika mereka meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta' ba'duna bi ba'd وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, pada hari ketika dikumpulkan mereka seluruhnya, manusianya dan jinnya, maka dikatakan, ya ma'syaral jin, wahai kelompok jin, qad istakthartum, kalian telah banyak membawa manusia. Ini kalian telah banyak menyesatkan manusia, menyeret manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana, dan berkata wali-wali mereka dari kalangan manusia, wahai Rabb kami, istamta'a ba'duna bi ba'din, sebagian kami mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Kami saling memberikan kebaikan. Wa balagna ajalan alladhi ajjalta lana, kemudian sampailah kepada kami ajal kematian kami yang telah engkau tentukan untuk kami. Yani ini adalah karena kami meminta sesuatu dari mereka, maksudnya perlindungan. Tetapi udur ini, alasan manusia tadi, bahwa aku karena meminta sesuatu dari mereka, sebagaimana mereka meminta sesuatu dari kami, kami saling membantu. Ternyata alasan tersebut tidak diterima. Qala an-naru mathwakum khalidina fiha. Dikatakan nar mathwakum, neraka tempat kalian, kata Allah. Qala an-nar mathwakum, tempat kalian adalah neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabb kamu maha memiliki hikmah, lagi maha memiliki ilmu. Fastimta'ul insi bil jinni fi qadai hawaijihi wa imtithali awamirihi wa ikhbarihi bi syai'in minal mughayyabat wa istimta'ul jinni bil insi ta'zimuhu iyyahu wa isti'adatuhu bihi wa khudu'uhu lah. Itu semua yang dimaksud dalam ayat ini. Dikatakan selanjutnya oleh beliau, masih ucapan mula lil qari, istimta'nya manusia dari jin adalah ketika meminta untuk diselesaikan urusan-urusan mereka, hajat-hajat mereka. Wa imtithalu awamirihi, atau melaksanakan kemauan-kemauan mereka. Tolong begini, tolong begitu, tolong sampaikan pada mereka begini, tolong sampaikan pada mereka begitu. Wa ikhbaruhu bi syai'in minal mughayyabat, atau mengkhabarkan perkara-perkara yang ghaib. Qul inna a'udzukum billah, ini istimta' mereka. Tetapi dikatakan oleh Allah, qala an-naru mathwaakum, nerakalah tempat kalian. Qul inna a'udzukum billah, padahal beberapa orang berkata, tapi kita kan meminta sesuatu yang memungkinkan, sebagaimana kita meminta pada manusia, tolong ambilkan benda tersebut, bisa. Atau tolong sampaikan kepada si fulan, anak sakit gak bisa datang. Kan sama saja, saya meminta kepada jin, wahai jin, tolong sampaikan kepada fulan, anak gak bisa hadir. Kan sama. Karena firman Allah tidak sama. Dunianya jin berbeda dengan dunia kalian. Keadaannya berbeda dengan kalian. Maka ketika kita meminta pada si fulan, kita dalam keadaan tahu betul dia berjalan ke sana. Tetapi kepada jin, kalian tahu? Tidak tahu. Semuanya hanya dugaan-dugaan kalian, tebakan-tebakan kalian, hanya akidah, keyakinan kalian yang belum tentu benar. Yang belum tentu benar. Qanibin a'azakumullah, ada seseorang, ustaz, bahkan tadinya dikatakan salafi, ahlu sunnah. Tetapi Qanibin a'azakumullah, karena dia ngerukyah muridnya sekali dua kali, akhirnya jin tadi, saya tunduk kepada kamu, saya masuk Islam, saya menyerah dan seterusnya. Nanti kalau ada apa-apa, ustaz minta tolong sama saya ya. Ustaz itu terbawa. Astagfirullah. Oh iya, iya, iya. Nanti ketika ada sesuatu, anak tadi kesurupan lagi. Ustaz, ustaz, panggil-panggil ustaz. Ada apa lagi kamu? Itu ustaz, ada tamu di terminal, kasihan belum ada yang jemput. Makasih ustaz, assalamualaikum. Hilang lagi jin tadi. Akhirnya terus saling istamta'a ba'duhum ba'd. Boleh apa enggak boleh? Istimta' yang seperti ini, akhirnya dia, masya Allah, tiba-tiba datang. Anak murid, coba jemput itu. Di terminal, dijemput. Heran yang datang. Loh, kok tahu? Padahal saya gak memberitahu ustaz itu. Ustaz itu istimewa, memiliki kelebihan ilmu. Akhirnya seperti dukun. Wah, ternyata ustaz ini memiliki ilmu yang lebih. Udah boleh bilang aja ustaz ini kayak dukun. Selesai. Iya kan maksudnya begitu, kayak dukun, dia bisa nebak. Kamu ini kan, kamu dari sana kan? Katanya dari sini, dari sana. Akhirnya ngomong, kamu dari sini kan? Kamu dari situ kan? Ustaz ini ternyata punya ilmu gaib. Akhirnya justru menyesatkan orang. Orang jadi salah paham kepadanya. Qul inna a'udzubikumullah, dan ini terjadi, yang demikian. Kaum muslimin yang saya hormati, Kembali kepada ucapan dalam syarah Kitab Tauhid. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, masih nukilan ucapan Mulla Ali Qari. Istimta'nya manusia kepada jin adalah ketika meminta diselesaikan urusan-urusannya, ketika meminta dikerjakan apa yang mereka perintahkan, ketika meminta untuk dikhabarkan berita-berita gaib. Wastimta'ul jinni bil insi, sedangkan jinnya juga mendapatkan keuntungan dari manusia, yaitu dihormati, ta'dhimuhu iyyah. Wasti'adatuhu, diminta perlindungannya, dan manusia tunduk kepadanya. Boleh, saya akan berikan apa yang kamu minta, tapi berikan pada kami kembang 7 warna dan berikan ayam hitam yang tidak ada putihnya sedikit pun, ayam cemani. Berikan pada kami ini, oh gampang, kembang 7 warna sahal, ini gampang. Ternyata meningkat, saya ingin darah bayi yang masih segar. Mulai bingung dia, saya harus membunuh berarti. Akhirnya menculik bayi. Allah menyatakan haram dan jin tadi menyatakan bunuh dia. Mana lebih kamu taati? Karena takutnya pada jin lebih daripada takutnya pada Allah SWT. Akhirnya dia lebih mentaati jin tadi daripada mentaati Allah SWT. Dia culik anak-anak kecil, dia culik bayi dan seterusnya. Qanibidin a'azakumullah, sampai di gunung Kemukus sana, siapa yang menginginkan sesuatu di sana harus melakukan zina. Dan itu sudah ma'ruf. Yang datang di sana semua orang-orang butuh. Butuh dari jin ini, minta itu. Dan harus mereka melakukannya di gunung tersebut bersama siapapun. Siapa yang ketemu. Tidak tanya siapa dia, tidak ada kawin, tidak ada wali, tidak ada saksi. Allah menyatakan haram, tetapi mereka mengikuti kemauan jin. Berarti mereka memang lebih takut kepada jin. Mereka lebih mengagungkan jin. Dan memang mereka adalah abidul jin. Budak-budaknya jin, budak-budaknya syaitan. Qanibidina a'azakullah, kembali kepada kita. Qala, intaha mulakhasan. Selesai ucapan beliau, ucapan Mulla Ali Al-Qari. Qala al-musannif, dan musannif berkata rahimahullah, wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, qala wa fihi, di sini ada faedah, anna kauna syai' yahsul bihi manfa'atun dunyawiyah la yadullu ala annahu laysa min asyirki. Bahwasanya keadaan sesuatu menguntungkan secara duniawiyah bukan berarti perkara itu tidak syirik. Qul inna a'udzu billahi, perhatikan ucapan ini. Kata musannif rahimahullah, di sini ada faedah bahwa keadaan sesuatu memberikan manfaat duniawiyah bukan berarti dia tidak syirik. Jadi kalau dikatakan tidak syirik, kemudian orang itu menjawab, tapi ini ada manfaatnya. Kita jawab seperti ini. Emang kalau memberikan manfaat duniawiyah berarti gak syirik? Dikatakan dalam ayat tadi bahwa manusia-manusia menjawab, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Wahai Rabb kami, kami saling memberikan manfaat. Kami saling memberikan manfaat. Tapi tetap jawabannya, qalan naru mathwakum. Neraka tempat kalian, khalidina fiha. Berarti walaupun memberikan manfaat, tapi si Fulan berhasil kok. Tapi si Fulan dapat kok apa yang dia inginkan. Tapi si Fulan begini dan begitu. Kalaupun berhasil, apakah berarti bukan syirik? Qanibidina a'azakumullah, kalau sudah dilarang, haram. Kalau sudah dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalun minal jinni, fazaduhum rahaqa, ya jangan. Kalau Allah sudah katakan bahwa manusia ada yang meminta perlindungan pada jin dan itu menyebabkan mereka sombong, jelas maknanya haram, jelas maknanya jangan. Walaupun mungkin bisa, mungkin pernah dikenal di Yaman ada kisah lama, ada seorang yang dijuluki dengan sahibul barid, tukang pos. Orang ini dikatakan tukang pos karena dia bisa mengantarkan surat apa saja, benda apa saja dalam sekejap mata. Terkenal sahibul barid ini. Sampai orang-orang dari mana-mana datang ke dia. Dan terbukti, berhasil. Sekejap nyampe. Sampai kemudian datang waktu dia akan wafatnya. Dan dia ingin mewariskan ilmunya pada anaknya. Dari situlah terbongkar cerita tadi. Anaknya tidak bisa melakukannya. Tidak bisa, aku tidak bisa. Harus, kalau tidak gini kamu tidak dapat. Kamu tidak bisa menurunkan atau menerima ilmu dari saya. Tetap menolak, menolak, menolak sampai akhirnya meninggal. Dan terbongkar rahasianya. Dia untuk bisa meminta bantuan jin tadi dengan syarat. Kata jin tadi, kamu setiap buang air, pijakannya Quran dengan hadis. Diinjak untuk buang air. Anaknya tidak mau, anaknya menolak. Dan dari situ terbongkarnya. Ini sampai pada puncaknya. Kufur yang sangat kafir, sekafir-kafirnya. Menghinakan kitabullah. Menghinakan ucapan Rasulullah. Hanya karena ingin minta bantuan dari jin. Fazaduhum rahaqa. Menambah mereka sombong. Menambah mereka melampaui batas. Menambah mereka kafir. Qala, dikatakan kata musannif. Walaupun memang ada manfaatnya. Ya bisa mengantarkan surat. Bisa mengantarkan sesuatu. Ada manfaatnya dunia. Tetapi barakallahu fikum. Dianya musyrik kafir. Sedangkan yang datangnya adalah orang yang datang pada dukun-dukun. La yadullu ala annahu laysa min asyirik. Manfaat dunyawiyah tadi tidak menunjukkan kalau dia selamat dari syirik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa an Khawlah binti Hakim. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Man nazala manzilan. فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. Kata musannif rahimahullah membawakan satu hadis dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu ta'ala anha. Qalat sami'tu Rasulullah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, man nazala manzilan, siapa yang singgah di satu tempat kemudian berkata, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan-kejelekan makhluk-makhluknya. Siapa yang mengucapkan kalimat demikian, lam yadurruhu syaih, enggak akan mengganggu dia sesuatu apapun. Hatta yarhala min manzilihi dalik. Hingga dia pergi dari tempat itu. Hingga dia berangkat dari tempat itu. Maka kalau singgah di satu tempat, akan istirahat di situ, akan berkemah di situ, atau akan beberapa lama di situ, ucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, dari kejelekan makhluk-makhluknya. Yani kejelekan makhluk-makhluk yang memiliki kejelekan. Min syarri di syarrin. Dari kejelekan yang memiliki kejelekan dari makhluk-makhluknya. Dalam sarannya disebutkan Khawlah binti Hakim ibni Umayyah As-Sulamiyah. Yuqalu laha, beliau sering disebut juga dengan julukan kunyah Ummu Syarik. Ummu Syarik adalah Khawlah binti Hakim. Dari Bani Sulaim As-Sulamiyah. Wa yuqal, dan dikatakan innaha hiyal wahibah. Dikatakan pula wallahu alam bahwa beliaulah al-wahibah. Al-wahibah adalah seorang wanita yang menyerahkan dirinya pada Rasulullah sallam. Ini aku ingin dinikahi olehmu. Wa kanat qabl tahta Uthman ibn Mad'un, dan sebelumnya beliau adalah seorang yang merupakan istrinya Uthman ibn Mad'un. Qala Ibn Abdul Barr, berkata Ibn Abdul Barr rahimahullah, wa kanat salihatan fadilatan, dan beliau adalah seorang wanita yang salihah fadilah, memiliki keutamaan-keutamaan. Hadisnya menyebutkan agar kita mengucapkan doa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu bi kalimatillahi tammati syara Allah li ahli al-Islam an yasta'idu bihi. Ini adalah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari Allah untuk seluruh kaum muslimin, agar meninggalkan doa-doa jahiliyah, meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Kalau kamu masuk ke hutan, hendaklah kamu begini, hendaklah kamu begitu, supaya dilindungi. Apa? Kalau bilang macan, jangan bilang macan, bilang kakek. Kalau ada ular, jangan bilang ular, bilang akar, oyot, mbah, gitu kalau pada macan. Dan kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Ini orang muslimin, bahkan ahli sunnah, sedang berjalan ke atas gunung, dinasehati sama orang kampung situ, adik-adik, kalau naik ke atas nanti hati-hati ya, jangan begini, jangan begini, jangan begini, supaya kamu selamat. Aturan yang enggak ada dalam syariat, aturan yang enggak ada dalam Quran wala sunnah, aturan yang enggak ada sama sekali dari para salafus saleh. Aturan siapa itu? Semua adalah aturan-aturan dari mereka-mereka yang katanya dukunnya menasehati begitu. Bukan nasihatnya para penguasa untuk jangan merusak pohon, itu wajar, dan itu enggak ada kaitannya dengan keselamatan. Tapi mereka suara enggak boleh keras-keras, nanti begini. Loh, ini orang sedang bahaya, manggil saudaranya di atas enggak boleh keras, bagaimana? Padahal dia dalam keadaan meminta pertolongan atau butuh pertolongan. Demikian pula berbagai macam aturan-aturan yang sesungguhnya itu adalah perkara yang jelek. Perkara yang diada-adakan oleh dukun-dukunnya, dan kadang-kadang dari kedustaan, kadang-kadang dari jinnya. Disuruh agar begini, agar begitu. Katakan, ular ya ular, enggak perlu mengucapkan ayat. Katakan, macan ya macan, jangan menyatakan dengan, oh ada simbah, mbahmu apa? Barakallahu fikum. Qala, dikatakan, badalan amma yaf'aluhu ahlul jahiliyah. Dan ini sebagai pengganti dari apa yang biasa dilakukan oleh jahiliyah. Kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ini sebagai pengganti dari apa yang biasa dilakukan oleh jahiliyah dengan kalimat a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumih. Kalau di sini biasanya penunggu, aku berlindung kepada penunggu laut ini, aku berlindung kepada penunggu pohon ini, aku berlindung kepada penunggu lembah ini. Itu semua barakallahu fikum syirik jahiliyah. Hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jin-jin tadi, yang memilikinya dan menakdirkannya. Yang kalau Allah kehendaki sesuatu padanya, kun, Allah hanya ucapkan kalimat kun, jadilah maka jadilah dia. Kenapa? Tidak percaya pada Allah taala? Percaya pada benda-benda mati, percaya pada makhluk-makhluk yang lemah. Fa syara Allahu lil muslimin an yata'awadhu bi asma'ihi wa sifatihi, maka disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh kaum muslimin agar mereka berlindung dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah. Tapi pertanyaannya mana? Dalam doa tadi a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Mana nama-nama Allahnya? Mana sifat-sifatnya? Khana bidna a'azakumullah. Bahkan berlindungnya dalam hadis ini berlindung dengan kalimat. Berlindung dengan kalimat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Dan ini dalil yang sangat jelas diriwayatkan oleh Muslim bahwa kalimat-kalimat Allah, yakni kalamullah, adalah sifat dari sifat Allah. Dan ini bantahan bagi mereka kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah dan para pembebek-pembebek mereka yang menyatakan bahwa Quran makhluk. Ya hadza, kalau Quran makhluk, apakah Rasulullah SAW mengajarkan kesyirikan? Aku berlindung dengan kalimat-kalimatnya yang berarti berlindung dengan makhluk. Siapa yang berlindung dengan makhluk maka dia syirik. Apakah Rasulullah SAW mengajarkan kesyirikan? Alhamdulillah. Ahlus sunnah ala hujjah. Ahlus sunnah di atas hujjah. Mereka di atas dalil. Ucapan-ucapan mereka kokoh. Al-Quran kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah memiliki sifat kalam. Maka kalimat-kalimat Allah adalah sifat-sifat Allah. Sehingga tidak syirik. Bukan syirik. Kita menyatakan berlindung dengan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita berlindung dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita berlindung dengan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah. Dengan kudrah Allah. Sama kalimat juga. Dan berlindung dengan kalimat Allah. Karena ini sandarkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari maknan yang la yaqumu binafsihi, maka itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Saya ulangi. Apa yang disandarkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari maknan yang la yaqumu binafsihi, yang tidak bisa berdiri sendiri, maka itu yakunu sifatan lillahi ta'ala. Seperti izzatullah. Seperti qudratullah. Dan seperti kalamullah. Seperti ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Qurtubi rahimahullah. Qila ma'nahu. Al-kamilat allati la yalhaquha naqsun wala aib. Dikatakan ucapan-ucapan yang sempurna. Yani ucapan-ucapan yang kamilat. Yang lengkap sempurna dari segala sisinya. La yalhaquha naqsun. Tidak terkena kekurangan apapun. Wala aib. Tidak pula terkena kejelekan apapun. Gak ada kekurangan, gak ada kejelekan, gak ada cacat di dalamnya. Kama yalhaqu kalamul bashar. Tidak seperti yang terjadi pada ucapan-ucapan manusia. Ada tergelincirnya. Ada salah ucap. Ada salah ungkapan. Maksudnya benar, ungkapannya salah. Khamilina azamul ucapan manusia. Tapi ucapan Allah tidak ada. Ucapannya sempurna, maknanya sempurna. Dan kalimat-kalimatnya juga tepat, tidak salah pilih. Khamilina azamulullah. Sebagaimana beberapa manusia tergelincir. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Mengucapkan Allah qadimun bila tidak. Qadimun bila tidak. Qadim itu artinya dulu. Yang sudah dulu. Maksud beliau rahimahullah. Benar. Maksudnya adalah Allah adalah al-awwal. Tetapi ungkapannya yang salah. Kenapa dengan ungkapan qadim? Maka ketika dita'liq kitabnya oleh Syekh bin Baz dikatakan ini keliru. Dita'liq oleh Syekh Al-Albani dikatakan ini keliru. Bahwa sifat qadim tidak ada bagi Allah Ta'ala. Dan sifat qadim mengandung makna yang tidak pantas bagi Allah Ta'ala. Yaitu sudah jelek, sudah kuno. Seperti ini kitabun jadid, kitab baru. Wahada kitabun qadim. Dalam Al-Quran juga berbicara tentang qadim, tentang urjun. Pokok atau bunga-bunga korma yang sudah layu. Dikatakan ka'al urjunil qadim. Dan tidak pantas bagi Allah Ta'ala sebagai sifat. Tapi Allah menyebut dirinya dalam Al-Quran dengan kalimat yang tepat. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Maka ikhwanina na'azakumullah inilah al-kamilat. Kalimat-kalimat yang sempurna. Kalimat-kalimat yang sangat lengkap. Tidak ada kekurangan padanya, tidak ada kejelekan padanya, tidak ada aib. Tidak seperti pada ucapan-ucapan manusia. Wa qila ma'nahu. Dan juga dikatakan. Makna sempurna adalah memiliki kelengkapan sebagai syafiyah al-kafiyah. Lengkap, mencukupi, dan juga menyembuhkan. Mencukupi dan menyembuhkan. 30 juz. Tetapi mencukupi. Segala macam masalah. Tafsil kulli syai. Tafsil merincikan segala sesuatu. Subhanallah. Khamilina azakumullah. Sampai ada yang guyon-guyon. Orang-orang yang tidak yakin. Mana semua ada dalam Quran. Emang ada untuk bikin roti dalam Al-Quran. Karena dia tukang roti. Dijawab. Di masa para ulama. Dijawab. Ada. Kamu buka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada yang lebih tahu kalau kamu tidak tahu. Tanya sama tukang roti. Yang ahlinya. Ada. Khamil bin A'azakumullah, tafsir kulli syai, rincian segala sesuatu. Dan ini kesempurnaan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qila dikatakan pula al-kalimat huna hiya al-Qur'an. Bahwa yang dimaksud kalimat-kalimat tersebut adalah Al-Qur'an. Fa innallaha akhbar anhu bi annahu hudan wa shifa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Al-Qur'an, dia adalah hudan wa shifa. Dia adalah bimbingan, petunjuk, dan dia adalah penyembuh. Penyembuh penyakit-penyakit zahir dan penyembuh penyakit-penyakit batin, dua-duanya. Sakit tangannya, sakit badannya, sakit terutama kena sengatan binatang berbisa. Jangan lupa ruqyah. Jangan kamu bingung, ruqyah dulu. Baru kamu usaha-usaha yang lain, tapi ruqyah. La ruqyata illa min aynin aw huma. Enggak ada ruqyah yang lebih manjur kecuali ruqyah untuk penyakit karena ain, mata tajamnya seseorang, atau karena huma, demam panas karena sengatan binatang berbisa. Apa ruqyahnya? Dengan baca Al-Qur'an. Dengan baca Al-Fatihah ataupun baca surat-surat lain. Apalagi penyakit-penyakit batin, apalagi penyakit-penyakit hati, apalagi penyakit-penyakit yang merupakan perkara yang kaminun fi qalbih, yaitu penyakit kebimbangan, penyakit keraguan, kegelisahan, penyakit segala macam penyakit dalam hatinya. Apalagi penyakit-penyakit syubhat, semua ada jawabannya dalam Al-Qur'an. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa hadzal amr ala jihatil irsyadi ila ma yadfa' bihil adza. Maka perintah ini adalah dari sisi bimbingan Rasulullah SAW, apa yang bisa menghilangkan gangguan-gangguan. Maka hendaklah siapa yang singgah dalam satu tempat, ucapkan aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya. Qala al-Qurtubi rahimahullah, lamma kana dhalika isti'adatan bi sifatillahi ta'ala kana min babil mandubi ilaihi al-muraghab. Kalau ini merupakan isti'adah dengan sifat Allah, yaitu sifat kalam, maka ini termasuk bab yang dianjurkan, diperintahkan, al-muraghab fihi. Wa ala hadha fahaqqul musta'id billahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi an yasduqullah fi iltijaihi ilaihi. Kalau demikian keadaannya, bahwa kita berlindung kepada Allah, karena berlindung dengan sifat Allah berarti berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung pada sifat-sifat Allah berarti berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian keadaannya, maka hendaklah seorang musta'id, seorang yang berlindung kepada Allah, meminta pertolongan dari Allah, meminta penjagaan dari Allah, hendaknya dia berbuat jujur kepadanya, pada Allah taala. Hendaklah dia membenarkan penyandarannya kepada Allah. Artinya benar-benar bersandarnya pada Allah SWT. Bi asma'ihi wa sifatihi. An yastuqullah fil tijaihi ilaih. Hendaklah dia benar-benar hatinya bersandar kepadanya. Jangan hanya mulutnya saja. A'udhu bi kalimatillahi ta'ala. Min syarri ma khalaq. Nanti ada jin gimana ya? Kalau ada itu gimana ya? Aduh, ini mudah-mudahan jin-jin jangan ganggu saya, jin. Jin-jin jangan ganggu saya. Artinya dia sesungguhnya kalimat tadi tidak diyakini. Sehingga dia tetap masih kalimatnya kepada jin. Tolong jin jangan ganggu saya. Ini barakallahu fikum sama. Cuma ini bahasa Indonesia, yang itu bahasa Arab. Zaman jahiliyah, a'udhu bisayidi hadal wadi. Ternyata orang ini sama latahnya. Mudah-mudahan jin jangan ganggu kami, wahai jin, wahai tuan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendaklah jujur, benar-benar dari hatinya bersandar pada Allah, tawakal penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Yuhdir dzalika fi qalbihi. Hendaklah menghadirkan keyakinan tadi dalam hatinya bahwa saya hanya bersandar pada Allah yang maha kuat, yang ala kulli syai'in qadir. Dengan Allah Subhanahu wa taala yang idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Saya yakin Allah akan melindungi saya. Silakan jin apapun, silakan kalian mengganggu aku, enggak akan kalian bisa mengganggu kalau Allah tidak menghendaki. Ini barakallahu fikum, jin-jin tadi akan lari takut sama dia. Takut kepada Allah, takut kepada doa yang dibacakannya, takut kepada seorang mukmin. Fa fa'ala dzalik. Kapan dia lakukan doa yang seperti itu dengan keyakinan hati yang sangat penuh? Wasala ila muntaha talabih. Dia akan mencapai harapan yang diinginkannya. Wa maghfirata dzanbihi, dan juga mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Minta satu dapat dua. Meminta perlindungan. Dapatnya bukan hanya perlindungan. Dapatnya perlindungan, dan dia sedang beribadah ketika dia menyatakan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dia sedang ibadah, maka dia mendapatkan pahala ibadah, menghapuskan dosa-dosanya. Masyaallah. Ingin melindungkan pada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala, mendapatkan maghfirata dzanbihi, kalau benar-benar dengan hatinya, bukan hanya di lisan tapi hatinya tetap takutnya pada jin dan tetap menyatakan kepada jin-jin tadi dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa qad nassa ala immatuka Ahmad wa ghairihi ala annahu la tajuzu isti'adha bi makhluqin. Dan telah disebutkan secara nas oleh para imam-imam seperti Imam Ahmad dan lain-lainnya, bahwasanya tidak boleh meminta perlindungan kepada makhluk. Wa hadza mimma istadallu bihi ala anna kalamallahi ghairu makhluq. Maka ini apa yang dipakai dalil oleh mereka, para ulama, bahwasanya ucapan Allah bukan makhluk. Karena diajarkan oleh Rasulullah untuk berlindung kepada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah. Wastadallu, mereka berdalil ala anna kalamullah ghairu makhluk. Dengan ini ada dalil bahwa Al-Qur'an bukan makhluk, ucapan Allah bukan makhluk. Qalu, mereka berkata, li'annahu thabata 'anil nabiyyi, karena telah sabit riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu ista'adha bi kalimatillah, bahwa beliau berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dan juga memerintahkan agar kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Bahkan diajarkan untuk memperlindungkan anak-anak dengan kalimat-kalimat Allah. Memegang kepala anak tadi dan menyatakan u'iduka bi kalimatillahit tammat atau bi kalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahamah wa min ainin lamah. U'iduka bi kalimatillahit tammah, juga dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walihada naha al-ulama 'an at-ta'azim wa ta'awidh allati la yu'raf ma'naha. Oleh karena itu, para ulama melarang ucapan-ucapan perlindungan diri atau ucapan-ucapan untuk menyelamatkan diri dengan kalimat-kalimat yang tidak dipaham, tidak boleh. Para ulama melarang, khawatir di dalamnya ada perlindungan pada selain Allah. Jadi kalimat-kalimat yang aneh-aneh, kalau kamu masuk hutan, kalau mau selamat, ucapkan kalimat ini. Apa? Pokoknya ucapkan. Diajarkan kalimatnya. Mit komat kamit, apalagi. Ucapkan mantra-mantra yang gak dipaham. Haram, gak boleh. Kenapa? Gak boleh. Pertama, kita gak tahu maknanya. Bisa jadi ada kesyirikan di dalamnya. Bisa jadi ada berbagai macam dosa-dosa. Atau, bisa jadi itu perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan jin, dan itu bahasa jin. Dunkar kadun asbamawat, asbamawat jaljalut, jaljalut. Ini kalimat apa? Sama seperti kalimat simsalabim, atau kalimat abrakadabra, atau kalimat yang seperti itu. Itu gak dipaham maknanya. Maka barakallahu fikum, semua ta'awid atau ta'azim la yu'raf ma'naha, yang tidak diketahui maknanya, maka tidak boleh. Para ulama melarang. Khasyata an yakuna fiha syirk, khawatir di dalamnya ada kesyirikan. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, man dhabaha li syaitani wa da'ahu wasta'adha bihi wa taqarraba ilayhi mimma yuhib faqad 'abadahu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa yang menyembelih untuk syaitan-syaitan atau berdoa kepada syaitan atau berlindung kepadanya atau mendekatkan diri kepadanya dengan apa yang disukai oleh syaitan, atau kita katakan jin sebagai mana pembahasan kita. Siapa yang menyembelih untuk jin dan berdoa untuk jin, beristiadah untuk jin, wa taqarraba ilaihi, dan mendekatkan diri kepada jin dengan apa yang disukai oleh jin tersebut, faqad abadahu, berarti dia telah menyembahnya. Wa illam yusamma dzalika ibadah wa yusamihi istikhdaman, walaupun mereka tidak menamakannya sebagai ibadah tetapi menamakannya dengan istikhdam, pelayanan. Kita kan mendapatkan sesuatu dari mereka, maka kita memberikan pelayanan pada jin tadi. Bukankah kita sudah diketahui atau sudah diberitahu informasi-informasi oleh jin tadi, ada tamu di terminal sana atau ada orang yang akan datang begini dan begitu. Qul inna a'udzubikumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Walaupun mereka menamakannya istikhdaman, kata Ibnu Qayyim, pelayanan, tetapi qul inna a'udzubikumullah, tetap itu adalah ibadatan lahu, itu ibadah kepada jin. Yang anehnya, mereka justru menamakan jin-jin tadi sebagai khadam. Dia punya khadam, maksudnya punya jin, punya khadam-khadam. Kelihatannya terbalik, bukan jin tadi yang khadam kamu, kamu yang khadamnya jin. Kenapa? Karena perintah-perintah dari jin kepada orang tadi sangat banyaknya, tidak boleh dilanggar. Dilanggar terancam, terancam kualat, terancam kesambet, terancam apa lagi? Istilah-istilah mereka yang mereka punya. Kalau tidak membakar kemenyan, kalau tidak memberikan kembang tujuh warna, kalau enggak meletakkan sesajen di hari malam Jumat Kliwon, maka akan begini, akan begitu. Kasihan sekali, banyak sekali ibadahmu. Repot, syariatnya banyak. Ada syariatnya untuk mereka kerjakan untuk jin. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, faqad abadahu, dia berarti telah menyembahnya. Wa in yusammi istikhdaman, walaupun mereka menamakan istikhdam. Wa sadaqahu istikhdamun minasyaitani lahu, dan benar memang bahwa itu adalah istikhdam syaitan yang menggunakan kamu, diperbudak untuknya. Fayasiru man khadama syaitan wa abidihi, maka jadilah dia min khadami syaitan wa abidihi, jadilah orang tadi sebagai penyembah syaitan dan sebagai khadamnya syaitan, sebagai pelayan syaitan. Fa inna syaitan wa bidzalika yakhdumu syaitan, dengan itu syaitan memberikan padanya sesuatu. Lakin khidmatas syaitani lahu laysat khidmata ibadah, adapun pemberian syaitan kepada manusia tadi bukan ibadah, bentuknya bukan bentuk ibadah, memberikan informasi, memberikan sesuatu bantuan, sedangkan manusia tadi mengerjakan syariat-syariat peribadatan. Fa inna syaitan la yakhda'u lahu, karena syaitan tidak tunduk pada manusia, tidak mau mengagungkan manusia. Wala ya'buduhu, dan enggak mau pula menyembah manusia. Kama yaf'alu huwa bihi, tidak seperti manusia melakukan pada jin. Jin tadi tidak mau melakukannya pada manusia. Manusianya menghambakan diri pada jin, sedangkan jinnya tidak mau menghambakan dirinya pada manusia. Qauluhu min syarri ma khalaq, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, ay min kulli syarrin, ini dari segala kejelekan-kejelekan. Fi ayyi makhluqin qama bihi syarr, yakni berlindung dari segala makhluk yang ada syarnya. Hati-hati, jangan sampai salah menerjemahkan. Kalau diterjemahkan dengan dari kejahatan makhluk-makhluknya, seakan-akan makhluknya semua jahat. Tetapi kalau diterjemahkan dari kejelekan makhluk-makhluk yang jahat, artinya ada makhluk-makhluk yang jahat, ada makhluk yang tidak jahat. Barakallahu fikum. Sehingga beberapa ulama menyebutkannya, makna dari kalimat min syarri ma khalaq adalah min syarri di syarrin minal makhlukat. Min syarri di syarrin minal makhlukat. Yani berlindung dari kejelekan-kejelekan makhluk-makhluk yang jelek. Min hayawanin au ghairih. Apakah binatang, buas, binatang berbisa, ular, kalajengking, ataupun manusia, penjahat, perampok, pembunuh, au jinni, atau jin, au hamah, au dabah, au rihan, atau hamah, dari sejenis jin juga, audabah atau kendaraan, kadang-kadang jahat, kadang-kadang tidak. Seperti seseorang yang diinjak-injak oleh untanya sampai mati. Dan ada yang diinjak-injak dan dimakan oleh unta tersebut. Dan itu terjadi. Orang-orang Arab menceritakan bahwa unta kadang seperti itu ketika dia marah. Aurihan atau angin yang menghempas. Tenang. Au sa'iqah atau petir yang menyambar, yang mematikan. Ayna wa in kana min anwa'il bala, berarti berlindung dari kejelekan-kejelekan segala makhluk-makhluk yang jelek atau dari kejelekan beberapa makhluk. Fid dunya wal akhirah, dan juga meminta perlindungan dari bencana-bencana dunia dan bencana-bencana akhirat. Wa ma hahuna mausulah laisa illa, maka ma di sini adalah mausulah. Kalau mausulah itu maknanya alladhi, atau diterjemahkan yang, dari makhluk yang jahat. Hati-hati, jangan diterjemahkan apa-apa atau dari segala macam makhluk-makhluk yang jahat atau dari makhluk-makhluk yang jahat, yang terkesan seluruh makhluk jahat. Tidak, tapi maknanya min syarril ladhi syar, dari kejahatan yang jahat, kejahatan makhluk-makhluk yang jahat. Naam. Wa laysa al-murad biha al-umum al-itlaqi, bukan yang dimaukan secara umum, secara mutlak dari makhluk-makhluk yang jahat atau dari makhluk-makhluknya. Aku dari berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya. Berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya. Seakan makhluk-makhluk Allah jahat semua. Ini salah, barakallahu fikum. Tidak demikian. Tapi maknanya berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluk yang jahat. Dari kejahatan makhluk-makhluk yang jahat. Balil murad at-taqyidil wasfi, bahkan yang dimaukan adalah muqayyad dengan wasf, dengan sifat yang jahat saja. Wal ma'na min syarri kulli makhluqin fihi syarr, maka maknanya dari kejahatan makhluk-makhluk yang memang memiliki kejahatan. La min syarri kulli ma khalaqahu, bukan dari kejahatan seluruh makhluk-makhluknya. Fa innal janna wal malaika wal anbiya laisa fiha syarr, laisa fihim syarr, karena surga, malaikat-malaikat, anbiya, nabi-nabi, laisa fihim syarr, tidak termasuk syarr. Tidak termasuk atau tidak ada pada mereka syarr. Artinya barakallahu fikum, ketika menjawab, tapi kan makhluk-makhluk hampir semuanya punya kejahatan, punya kejelekan, punya kekurangan. Tidak. Ada jannah yang enggak ada kejelekan padanya sama sekali. Itu makhluk. Malaikat-malaikat yang juga tidak memiliki kejelekan. Yaf'aluna ma yu'marun. Demikian pula disebutkan di sini berbagai macam perkara-perkara seperti para anbiya yang ma'sumin, yang terjaga. Laisa fihim syarr. Mereka tidak memiliki kejelekan. Wa syarru yuqalu ala syai'aini, berarti kalimat syarr disebutkan pada dua perkara. Alal alam wa ala ma yuqda ilaih, ma yufdi ilaih. Kejelekan ada dua. Disebut makhluk ini memiliki kejelekan. Ada dua. Imma memiliki sesuatu yang menyakiti kita. Memiliki bisa yang mematikan kita misalnya. Atau mencakar kita, membunuh kita. Atau ma yufdi ilaih, sesuatu yang menyebabkan kamu terbawa pada kejelekan. Berarti ada kejelekan pada dia yang memberikan kejelekan, ada yang mengantarkan pada kejelekan. Dua-duanya dikatakan syar. Berarti berlindung dari apa? Berlindung dari binatang-binatang berbisa, ular, kalajengking, dari berbagai macam binatang buas yang memangsa, dari berbagai macam binatang-binatang yang menyakiti, termasuk dalamnya. Karena mereka yu'di, memberikan kejelekan, yakni membuat sakit alam. Tetapi barakallahu fikum, ada yang kedua. Dia pada zatnya tidak langsung memberikan kejelekan, tetapi berbicara yang mengantarkan kamu pada kejelekan. Apa itu? Syar atau tidak syar? Dia tidak memukul kamu, Dia tidak menyeret kamu, dia tidak membunuh kamu, tapi dia berkata, kalau kamu mau selamat, ya, ucapkan mantra ini. Ucapkan mantra itu. Jahat enggak orang ini? Jahat. Fihi syarr. Dengan makna yang kedua, yufdi ilai. Dia yang mengantarkan kepada syarr. Penipu misalnya, atau musyrik kafir yang menyesatkan, atau ahlu syubhat, pembawa-pembawa syubhat, atau para penipu agama dari kalangan ahlul ahwa, jahat mereka. Fihim syarr, karena mereka menipu. Berarti barakallahu fikum, doa ini ternyata sangat luas sekali. Berlindung kepada Allah dari kejahatan sekian banyak makhluk-makhluk yang memang memiliki kejahatan. Apakah kejahatan dalam artian menyakiti kita atau kejahatan menyesatkan kita? Berarti berlindung selain dari binatang-binatang buas juga dari syaitan dan juga dari makhluk yang terus menyiksa sepanjang masa. Apa itu? Neraka, barakallahu fikum. Nar, surga, tidak ada kejelekan padanya. Neraka, tidak ada kebaikan. Semuanya siksaan. Taib, berarti termasuk nggak? Dalam hadis ini termasuk berlindung dari makhluk-makhluk yang memiliki kejelekan. Berarti berlindung pula dari api neraka. Berarti subhanallah, hadza du'a 'amun syamil. Lengkap mencakup segala macam kejelekan-kejelekan dunia wal akhirah. Berlindung dari syaitan, berlindung dari makhluk yang jahat, berlindung dari binatang-binatang buas, berlindung dari perampok, berlindung dari sekian banyak macam kejelekan dan juga berlindung dari api neraka. Maka siapa yang berdoa seperti itu, kata Nabi, lam yadurruhu syai'un hatta yarhal min manzilihi dzalik. Enggak akan ditimpa madarat sampai dia pergi dari situ. Kata Qurtubi, hadza khabarun sahih. Ini berita yang sahih, ucapan yang sangat benar. Sidqun, shadiq. Alimna sidqahu dalilan wa tajrubatan. Aku mengetahuinya secara bukti dan kenyataan. Fa inni mundu sami'tu hadzal khabar, kata beliau, kata Qurtubi, aku sejak mendengar hadis ini aku terus berdoa, setiap singgah berdoa. Falam yadurruni syai, dan aku tidak pernah ditimpa kejelekan hingga ketika aku lupa berdoa dengan doa itu. Taraktu, aku tinggalkan doa itu. Faladagatni aqrabun bil mahama, dan sungguh saat itu ketika aku lupa, aku tersengat kalajengking yang berbisa. Bil Mahdiyah, Lailan, di daerah Mahdiyah pada satu malam. Mahdiyah adalah salah satu daerah di Andalus. Fatafakartu fi nafsi, maka aku berpikir, kenapa kok aku tersengat kala jengkit? Fa idza bi qad nasitu an ata'awwad bi tilkal kalimat, ternyata aku ingat bahwa saat itu aku lupa tidak mengucapkan doa tersebut, tidak mengucapkan a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Min syarri alladhi, dari kejahatan makhluk yang memang memiliki kejahatan. Khamilina a'azakumullah. Demikian apa yang dibawakan oleh beliau dari syarah terhadap kitab Tauhid dalam bab minasyirki isti'adha bighairillah, yang sangat banyak fawaid masyaallah. Nasallahu ta'ala unazihim khair, semoga Allah balas mereka para ulama dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.